terah. Ayat di atas menunjukkan bahwa bekerja sama dengan jin terah. لأنها لا تفيد المستعيد لأن جين إلى مسامي جين إلى مسامي dan pada hakikatnya tidak mungkin berhasil بل تزيده رحقا tapi justru menambah ketakutan, kelemahan, kebodohan pada diri manusia ini. Wa'ukiba binahi biqasdihi. Maka yang terjadi apa? Maksud tidak akan tercapai. Maksud tidak akan tercapai. Ya. Kalau terlihat, oh buktinya lari. Buktinya ditutup tidak umpan. Maka jawabnya adalah apa yang terjadi setelah itu? Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya. Hanya detik itu dia ditusuk tidak mempan. Ya. Biasanya dalam percobaan-percobaan. Begitu dalam praktek yang mestinya dibutuhkan malah mati. Ini berbeda dengan mukjizat, berbeda dengan karamah. Justru munculnya saat dibutuhkan. Munculnya saat dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, tongkatnya Nabi Musa tidak bisa berubah menjadi ular. Ketika tidak dibutuhkan, maka Nabi Ibrahim kena api panas. Saat-saat dibutuhkan, baru beliau dibakar tidak mempan dan Musa tongkatnya bisa jadi ular, bisa membelah lautan dan seterusnya. Adapun tukang-tukang sihir itu saat percobaan memamerkan demo bisa. Begitu berhadapan dengan orang jahat mati. Begitu berhadapan dengan pistol, dengan bom tidak sanggup dia menahan. Begitu. Wahada dohir, dan ini belah nampak dohir, ya, di mana-mana. Maka tidak ada bangsa yang maju gara-gara sihirnya. Tidak ada masyarakat yang menang karena dia kuat sihir. Tidak. Bangsa yang maju hari ini, ya, dia menguasai bagaimana ilmu manusia, teknologi, persenjataan. وتكون الواو ضمير الجين والها ضمير الإن واو يتزدادو كان ada واو tu kemudian هم ها maka wownya itu pengganti jin dan haknya itu هم pengganti manusia maka diartikan seperti yang sudah kita bahas tadi jin-jin tersebut menambah manusia menjadi roha menjadikan manusia tadi menjadi rohah, menjadi lemah, menjadi dosa, menjadi dungu, menjadi takut. Nah, ada yang mengatakan innal insa dadul jinna rohaqo, kebalik, karena kan sama-sama mereka. Maka di awal saya sebutkan tadi secara arti harfiah mereka menambah rohah bagi mereka. Gitu. Karena begitulah dalam bahasa sama-sama mereka tidak disebut, sama-sama dia tidak disebut. Jibril datang kepada Nabi dengan pakaian serba putih dan rambut sangat hitam, kemudian menempelkan dengkulnya ke dengkulnya, nah, gitu. Kalau di kita dengkulnya ke dengkul Nabi. Gitu. Kemudian meletakkan kedua tangannya ke kedua pahanya. Nyanya yang pertama siapa, yang kedua siapa, ya harus dibahas, lebih lanjut. Nah, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. maka ada yang mengatakan innal insa zadul jinna rohaqo. Dibalik. Jadi zadunya ini adalah manusia, umnya adalah jin. Maka manusia-manusia itu menambah rohak bagi jin. Apa yang dimaksud? Istighfar wa utuan, sombong, durhaka, ya, merasa besar. Gitu. Karena apa? Karena dimintai tolong oleh manusia. Ya. Ada seorang jindra datang kepada antum minta tolong. Ya, antum bangga apa tidak? Tentu bangga. Ya, jindra minta tolong sama saya. Ya, tentu merasa besar. Ah, begitulah kira-kira jin. Apabila ada orang datang kepada jin, minta tolong kepada jin, istighfaran wa utuwan, bertambah durhaka, bertambah dosa, bertambah sombong. Lakinna sahih al-awwal. Tetapi yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ya, beliau memilih pendapat yang pertama. Maka yang lebih sahih, yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa jin-jin tersebut menambah rohak bagi manusia. Iya. Kemudian berjalan minal jin, laki-laki dari jenis jin, yustafadu minhu anna lil jin rijalan walahum ina. Kalimat ini mengandung arti bahwa jin itu ada yang laki-laki, otomatis ada yang perempuan. Maka ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Bagaimana keadaan mereka menikah? Ada yang tidak menikah, zina, sama dengan manusia. Ya, ada yang menikah, ada yang tidak. Jin pun seperti itu, ada yang sholat, ada yang tidak. Ada yang bertauhid, ada yang syirik. Ada yang berpegang pada sunnah, ada yang bid'ah. Ada yang muslim, ada yang Yahudi, ada yang Kristen. Mengikuti manusia. Ya, bahasanya mengikuti manusia. Maka tidak ada bahasa jin. Tidak ada bahasa jin. Jin Arab, bahasa Arab. Jin Jawa, bahasa Jawa. Ya. Karena jin berada di sekeliling kita. Satu alam dengan jin. Maka ucapan bahwa beda alam ini keliru. Jin satu alam dengan jin. Hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan dalam sangat terkenal ini, manzama anahu an jin, barang siapa yang menyatakan dirinya bisa melihat jin, maka abtalna syahadatan, kami anggap sudah batal syahadatnya. Ya. Siapa yang menyatakan bahwa dia bisa melihat jin, maka batal syahadatnya. Menurut Imam Syafi'i. Karena menentang ayat. Menentang ayat. Wa waqabiluhum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka dan bangsanya yaitu jin melihat kalian wahai manusia, sementara manusia tidak mungkin bisa melihat jin. Wa rubbama yujami'u ar-rajulu min al-jin al-unsa min bani Adam. Dan kadang-kadang seorang laki-laki dari jenis jin menjima seorang wanita dari bani Adam. Ya, ini sedikit muskil. Dan banyak ucapan ulama yang mengatakan ini mungkin. Bahkan Syaikhul Islam terkenal ucapan beliau seperti ini. Mungkin. Mungkin. Ya. Kalau yang dimaksud jima. Kalau yang dimaksud jima. Zina. Tapi kalau yang dimaksud nikah. Ya. Ini ditentang oleh sebagian ulama. Karena nikah tentu ada syarat, ada rukun. Ya. Bagaimana kalau antum nikah sama jin? Ya. Akhwat dari jenis jin. Ya. Walaupun antum mengatakan, tapi jinnya udah mandi salat nih. Ada di sana. Ya, dia ngomong misalnya. Ya, karena memang dialog-dialog seperti ini memungkinkan. Bisa. Yang tidak mungkin kan melihatnya dalam bentuk asli. Ya. Ah, kalau menikah ada mahar, mas kawin. Mas kawinnya apa? Mas perak, uang, ya, dia gak butuh. Beda, makanannya beda. Lalu ada saksi, ya, ada wali. Ini miskin. Lalu yang dimaksud dengan nikah. Kalau jima mungkin. Beda. Rela apa dalam mimpi? Ya? Rela apa atau dalam mimpi? Para ulama mengatakan betul kalau dalam mimpi tentu tidak menjadi hukum sama sekali. Ya. Betul. Dalam bentuk seperti apa Allah alam. Ya, dan ini banyak cerita. Ada sebagian ikhwan cerita seperti ya, artinya dia merasakan sendiri. Ya. Tapi ini qala wa qila. Katanya. Ya. وكذلك العقل الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن. Dan begitu juga sebaliknya, ada laki-laki dari jenis bani Adam, manusia, menjima wanita dari jenis jin. Ya. Sekali lagi, ucapan-ucapan seperti ini warid ada pada kalangan ulama, tapi dalil adalah qala Allah, qala Rasul ala ba'd sahabat. Ya, kita tidak dapati pada diri sahabat. Ya. Maka beliau mengatakan, beliau membahas tentang hukum fikih. Ya, waqad dzakara al-fuqaha'u al-khilaf fi wujub al-ghusl bi hadha al-jima'. Maka para fuqaha, para ahli fikih khilaf. Berbeda pendapat apakah dia wajib mandi, ya, karena jima, ya, mandi dulu karena jima sama jin, apakah mandi atau tidak, tidak. Wal fuqaha'u yaquluna fi babil ghusl. Maka tentang wudu ini al fuqaha mengatakan law qalat, seandainya seorang wanita mengatakan inna biha jinniyan yujami'uha karrajul wajaba 'alayha al-ghusl. Seandainya seorang wanita mengatakan dia merasa telah dijima oleh laki-laki, ya, dari jin, maka dia wajib mandi. Ya. Yeah. Wa amma anna ar-rajula yujami'u al-untha min al-jinn faqad qila dhalik. Adapun laki-laki yang menjima perempuan dari jenis jin, maka dikatakan seperti itu. Artinya ya mandi pula. Jin. Terakhir beliau mengatakan lakin lam arahu fi kalami ahli al-ilm. Ya, akan tetapi aku tidak melihat ini adalah ucapan para ahli ilmu. Wa innama asatir. Nah, itu adalah dongeng-dongeng saja, cerita-cerita qala wa qila, katanya-katanya. Ya. Allah. Ya. Maka kita sibukkan dengan pembahasan yang memang bagian dari kita manusia. Ya. Antum lamar, yang lamar awal manusianya. Ya, ya usaha selamat awak sih, usaha bahagia. Lakin علينا أن نصدق بوجودهم. Akan tetapi wajib bagi kita untuk meyakini, membenarkan adanya mereka, adanya para jin itu. Siapa yang mengatakan tidak ada jin, tidak ada syaitan, maka dia telah kufur, mengkufuri sekian ayat, mengkufuri sekian hadis. Wa annahum mukallafun, dan mereka mukallaf. Mereka disuruh sholat, ada yang mau, ada yang tidak. Mereka disuruh zakat, ada yang mau, ada yang tidak. Mereka disuruh wudu, mandi junub, ibadah haji, ada yang mau, ada yang tidak. Wa bi anna minhum as-salihin wa minhum duna dhalik. Ini persis seperti yang Allah firmankan, bahwa di antara jin-jin itu ada yang saleh dan ada yang tidak. Ada yang taat kepada Allah, ada yang bermaksiat. Ada yang kemaksiatannya masih belum mengeluarkan dari Islam, ada yang kemaksiatannya sudah mengeluarkan mereka dari Islam, sebagaimana juga manusia. wa bi anna minhum al-muslimin wal qasidin. Bahwa di antara jenis itu ada yang muslim, yang qasidin, yang tunduk, yang taat. Wa bi anna minhum rijalan wa nisaa', dan di antara mereka ada laki-laki, ada perempuan. Oke. Jadi sama dengan kita. Sama dengan kita. Syariatnya sama. Wudunya sama. Sholatnya sama. Ya. Makanannya berbeda. Ya. Adapun mereka makan sama dengan kita makan. Mereka minum sama dengan kita minum. Mereka ibadah sama. Tapi makanannya berbeda. Ya. Ya. Ya, mati. Mati. Dilahirkan juga dan mati juga. Ya. Hanya dikatakan umurnya lebih jauh lebih panjang dari manusia. Bedanya dengan korin, ya? Bedanya dengan korin. Ya, korin itu bagian dari jin. Jin berjenis-jenis. Ya, sebagaimana manusia ada bangsa Afrika, bangsa Eropa, bangsa Indonesia dan seterusnya yang barangkali perbedaannya tidak terlalu mencolok. Adapun jin-jin ini ada jin ifrit, ya, yang paling kuat, ya. Ada yang seperti iblis, sangat dasar kekuasaannya, punya singgasana di atas laut, di laut, ya. Kemudian ada yang jenis korin, ya. Ada yang berjalan di jalan darat berterbang, ada yang bertempat di dubur manusia, ya. Ada yang bertempat di padang-padang pasir di tengah hutan. Ada yang mengganggu manusia dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, wajhul istihad, wajhul istishhad bil ayat, istishhad dari ayat di atas, ya, atau fawaid dari ayat itu, dhammul musta'idina bi ghairillah, tercela orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, tercela. وَالْمُسْتَعِيذِ بِشَيْءِ لَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ عَلَّقَ رَجَاءَهُ بِهِ. Dan orang yang berlindung pada sesuatu berarti tidak syak lagi dia telah menggantungkan harapannya kepada sesuatu tersebut. Ketika kita berlindung kepada seorang jenderal, maka kita gantungkan harapan kita kepada si jenderal itu. Apa permintaan si jenderal itu kita penuhi. Jadi, maka kalau kita berlindung kepada Allah, tentu kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Apapun perintah Allah kita taati, apapun larangan Allah kita ikuti. Wa'tamada 'alaihi, dia beriktimad, menyandarkan dirinya kepada sesuatu. Wa hadza naw'un min asy-syirk, dan ini termasuk jenis syirik. Ya. Ya, selesai pembahasan ini insyaallah taala. Pekan depan kita teruskan pembahasan tentang doa a'udzu bikalimatillah. Jadi itu juga ada banci dong? Mungkin. Okay. Ya, mungkin. Jadi artis juga ada juga. Mungkin. Ya. Kalau teknologi, ya kalau nyanyi ya, yang dimaksud artis kan nyanyi mungkin. Bahkan itu kan yang sangat disukai oleh jin. Mismarun min mazamir syayatin, ucapan Abu Bakar di hadapan syariat yang mendendangkan lagu dengan duh, ya, ini seruling syaitan, seruling syaitan. Itu kan kalau syaitan itu suka dengan seruling, nyanyian, bunyian, ya, alat musik, ya. Risalah itu di sini bagaimana? Risalahnya itu kepada Rasulullah. Ya. Rasul memberikan risalah kepada jin gitu. Oh iya. Di surat Al-Ahqaf, di surat jin itu sendiri. Ya. Oh, mereka duduk di majelis Nabi. Iya, mereka. Jadi Nabi enggak khusus, ya. Enggak khusus antara dulu udah wah sama jin dulu. Enggak. Jadi bareng-bareng ya. Ya, bareng-bareng dan tidak tertutup kemungkinan di sini ada jin-jin yang ikut. Ya, enggak usah tahu loh. Ya. Ah, maka jin itu takut dengan orang-orang yang bertauhid. Karena jin kenal manusia. Manusia tidak mengenal jin. Bagaimana ketakutan seorang jin ketika dibawakan sendalnya imam? sendalnya Imam Imam Ahmad. Berarti jin kenal dengan Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Jin kenal. Orang yang terkenal jin kenal dengan berita-berita itu. Ya. Apakah dukun yang bertaubat diterima dan diampuni dosanya? Ya, seluruh dosa, apapun dia, termasuk syirik, kalau bertaubat diampuni dosa Allah Taala, taubatnya syirik. Loh, apa yang dimaksud dengan syirik tidak akan diampuni kalau belum taubat? Yaitu, mati belum berhenti dari syirik, ini tidak mungkin diampuni. Kekal dan kata Allah. Loh, kalau begitu sama dong dengan zina, minum khamar, berjudi. Mati belum berhenti dari zinanya, bahkan sedang zina mati, sedang minum khamar mati. Bukankah itu tidak diampuni? Enggak. Keliru. Ya. Orang yang mati belum tobat dari zina, belum tobat dari khamar, belum tobat dari judi, bahkan sedang judi mati, maka orang seperti ini dikatakan takhta masyiatillah. Nasibnya terserah Allah. Sa'adzabahu wa insa'adzabahu. Kalau Allah mahu, Allah siksa dia karena memang berdosa. Tapi kalau Allah mahu ampuni, maka Allah bisa ampuni. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengampuni orang yang mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berjudi, dan seterusnya semua dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, mati dalam keadaan syirik. Oh tidak, tidak. Ini termasuk bagian dari keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Tidak. Ya, diampuni, betul-betul diampuni. Mungkin gitu. Adapun Su'ul Khatimah itu di mata kita. Ya, di mata kita. Kalau sedang zina mati, Su'ul Khatimah. Tetapi tetap kita tidak boleh mengatakan dia pasti di neraka, dia pasti disiksa. Enggak. Allah Maha Pengampun. Ya. Saya punya saudara yang bisa melihat dan berbicara dengan jin, tapi ia juga rajin sholat. Bagaimana tentang hal ini? Ya, rajin sholat, rajin puasa, bahkan haji setiap tahun. Kalau dia mengaku bisa melihat jin, maka batal sahajinya. Ucapan ini bisa bisa terkenal ini ucapan dia. Yang menentang ayat bagaimana enggak batal sahajinya? Ada ayat mengatakan bahwa babi haram. Lalu dia mengatakan, dia tahu ayat itu. Lalu dia mengatakan, enggak, babi halal. Batal sahadatnya. Ayat mengatakan manusia tidak bisa, tidak mungkin bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ya. Beda kalau jin itu menampakkan diri dalam bentuk anjing, ya, kelingking dan seterusnya. Dalam bentuk asli yang dimaksud. Ya. Maka kalau dia bisa melihat atau tahu di situ ada jin, di situ ada jin, maka apa kata kita? Dia dikasih tahu ada yang membisikin ke dia. Siapa? Jin pula. Berarti apa? Kerjasama dengan jin. Hukumnya? Haram. Ya, sudah kita bahas. Berarti sekali lagi orang-orang seperti itu bukan kelebihan tapi kekurangan. Firasat dari Allah. Firasat bukan dari jin. Firasat dari Allah. Dan firasat itu betul-betul petunjuk dari Allah. Ya. Bukan hasil dari tafakur. Bukan hasil dari tadabbur. Bukan hasil dari merenung lalu dia mendapatkan firasat, tidak. Misal enggak biasanya dia ngasah golok. Nah, entah kenapa dia ngasah golok sore itu. tentu Allah yang menggerakkan dia masa bodoh. Ya, enggak tahunya di malam harinya jam 12 malam ada perampok datang. Nah, dengan golok itu dia mengalahkan perampok. Maka kita katakan firasat yang datang dari Allah. Oke. Dan bukan hasil dia merenung. Ya, dia merenung kayaknya harus masa bodoh. Nah, itu dukun kan. Ya. Nah, digerakkan saja. Ya, dan dia enggak tahu. Ya. Dia meraih goloknya, dia apa? Dan mungkin ini mungkin. Bagaimana Syekhul Islam tiba-tiba menghentikan ta'limnya? Kan biasa Syekhul Islam memberikan ta'limnya di hadapan ratusan ribu kaum muslimin, ya prajurit, ya murid sekaligus prajuritnya sekaligus muridnya, ya tiba-tiba beliau hentikan, berhenti. Tidak kurang lama datang serangan dari Mongol, Tartar. Ya, sering ini dilakukan oleh terjadi pada diri. Ini firasat, bukan wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi. Ya. Firasat ya, firasat. Ittaqu firasatal muslim. Takutlah kalian terhadap, tapi hadis ini dhaif. Takutlah kalian terhadap firasatnya seorang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Tapi hadis ini tidak sahih. Tidak boleh dikatakan sebagai sabda. Adapun firasat ilham ini lebih ya sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang dan makhluk ya. Ilham lebih kepada makhluk. Maka dikatakan Allah mengilhamkan kepada rebah ya, kepada burung. Oke. Tadi dikatakan selalu dicukur pendek atau buntang hal. Tolong dijelaskan lebih lanjut dan bagaimana. Ya, Nabi melarang kaum muslimin membutaki kepalanya. Ya, mundur. Kecuali dalam keadaan ta'al. Karena bagian dari ibadah. Ya. Menggunduli rambut kita adalah ibadah. Ibadah kan tidak boleh dilakukan kalau tidak ada contoh dari Nabi. Yang ada contoh apa? Ketika tahallul. Tahallul dari ihram, umrah atau tahallul dari haji. Ya. Mesti meninggalkan sedikit rambut juga kan. Apa gundul masih dengan pisau cukur gitu? Iya, habis. Tapi kalau enggak ada rambut tidak ya. Iya, sisakan mungkin ya senti ya tak senti. Iya. Mungkin apa botak sendiri, gitu. Cukur. Cukur. Oh, cukur pendek. Iya. Jangan habis, ya. Ya barangkali sisakan 1 senti, ya, 1,5 senti. Itu kurang anak-anak waktu ada anak-anak. Ya itu lah. Ya satu lagi, ya kurang tadi. Jadi tahalul dan cukur bayi. Itu kan perintah dari ini. Maka selain itu tidak boleh. Nah, tentu ini bagian dari keperluan ya. Gak usah bekam yang lainnya. Misalnya ada penyakit di kepala yang kalau diobati susah, kalau ada rambutnya ya itu bagus. Ya, absolut bagus. Pendapat yang mana? Oh iya ada khilaf tentang kaos. tetapi yang roti saudara mualaf tidak boleh. Bagaimana orang yang memang membiasakan memotong pendek atau mudah? Ya jangan dibiasakan. Okay. Kebiasaan yang haram, kebiasaan yang tidak baik, ya kita tinggalkan. Ya, maka biasakan kalau potong rambut ya sisakan. Ya. Belum tahu dari ini, kalau berdosa kan? Oh iya, iya. Seseorang tidak dianggap dosa ketika dia belum mengetahui bahwa itu haram. Ya. Seseorang dianggap dosa ketika dia mengetahui bahwa itu haram, kemudian dia langgar. Kalau dia tidak tahu, maka tidak berdosa. Ya, barangkali dosanya hanya kenapa dia tidak mencari ilmu. Saya kadang-kadang kalau keluar rumah di malam hari suka merintih. Ya mungkin keringinan. Apakah termasuk sirik? Enggak. Kalau yang dimaksud antum takut dengan setan, jin, setelah mendengarkan penjelasan tadi bahwa jin tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah, maka insya Allah akan hilang takutnya. Maka tauhid betul-betul membuat kaum muslimin berani. Adapun syirik sebaliknya membuat kaum muslimin penakut. Takut yang tidak beralasan. Kalau kita takut lari dari binatang berbisa, orang jahat, perampok, ini takut yang beralasan. Tapi takut kuburan, takut pada mayat yang membujur, ini sangat tidak beralasan. Ya, ini ketakutan orang-orang yang sangat bodoh. Bodoh sekali. Ya, sama mayat pocong kok takut. Gak bisa berubah ke tempat ini. Ya. Begitu hidupnya malah dia nggak takut, ya. Padahal waktu hidupnya bisa mukul, bisa nendang, bisa tersinggung, ya. Udah jadi pocong nggak bisa tersinggung. Untuk caci maki juga dimaki, ya. Kalau dia sampai takut kepada si pocong mayat itu, maka betul-betul bodoh luar biasa. Ya. Maka tidak beralasan bagi antum merinding ketakutan di malam hari dekat kuburan. Ini ya karena dari kecil ditumbuhkan dengan cerita-cerita dusta bagaimana yang ada di sinetron-sinetron itu. Ini menjadikan kita penakut. Ya, lebih takut dari orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang-orang barat, ya, karena mereka memang tidak diracuni dengan seperti itu, mereka nggak takut. Ya, maka kita kaum muslimin malah takut. Keliru. Padahal orang-orang kafir itu nggak tahu kalau jin itu lemah. Kalau jin itu kekuatannya jauh di bawah manusia, nah, kita yang tahu, mestinya kita yang berani. Gitu ya. Apakah benar jin bisa mati? Ya, saya sudah tahu. Karena saya pernah membaca cerita ada jin yang mati dikarenakan terkena air panas di dalam sumur. Pada saat manusia menyiram air panas ke sumur tersebut, cerita seperti ini mungkin, ya, karena jin sama dengan manusia matinya ada asbab, ajal sudah ditentukan oleh Allah dan matinya ada asbab. Sebab di kita akhir misalnya kecelakaan misalnya, ya, jin pun seperti ini. Hanya satu jin yang tidak akan mati kecuali nanti datangnya hari kiamat. Siapa dia? Iblis. Iblis. Hanya satu jin itu. Ya. Adapun manusia semuanya mati. Ya, mati di zaman itu. Kecuali Nabi Isa. Ya, sampai hari ini belum mati. Allah angkat dan nanti akan mati. Ya. Di ajal yang telah Allah tentukan. Ya. Allah. Ya, Rabbis bidahil subhanallahumma bihamdika subhana la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kajian Duha yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 waktu dan tanggal 15 Juli.